Mitra bisnis, anggaran pendidikan kita sangat besar. 5 tahun terakhir sudah 20% dari APBN. Tahun ini saja 370 triliun. Namun dinilai tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Mayoritas hanya untuk membayar gaji guru. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas, sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek. Bagaimana caranya menghabiskan anggaran sebesar itu? Terbukti dari hasil tes internasional di bidang matematik, sains, dan kemampuan pemahaman konteks, Indonesia berada di peringkat terbawah, hanya sedikit lebih baik dari Ghana. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa komentar Anda soal ini? Iya, pertama kan kenapa gaji guru itu dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan? Ini kan sebenarnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika di era Jim Lee, itu memutuskan anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Kemudian pada zaman Pak Mahfud, itu ada yang mengajukan 3 orang guru, saya tidak tahu guru dan dosen dari Makassar. Orang ini nggak tahu ini siapa dan tidak pernah muncul. Tahu-tahu dia punya lawyer Elsa Syarif. Dan ini kan Elsa Syarif bukan lawyer murah gitu. Bagaimana mungkin guru ini bisa bayar gitu. Yang aneh adalah dia menuntut supaya 20% itu termasuk gaji guru. Sampai 2 hakim yang dissenting opinion atas keputusan 20% ini termasuk gaji guru, itu ada yang menolak hakimnya. Jadi kan ini diterima MK, tapi 2 hakim dissenting opinion. Dia mengatakan ke 2 hakim ini sampai 1 hakim tuh menyebutkan, saya ingat betul karena ketika dibacakan saya ikut hadir di sidang itu, menyatakan, entah setan dari mana yang merasuki 3 guru ini sampai meminta supaya 20% itu termasuk gaji guru gitu. Dugaan kemudian ada karena ini dari Makassar, terus ada ketika itu JK masih jadi Wapres. Memang ada dugaan bahwa ini digerakkan oleh Pak JK. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi ketika itu rumor itu beredar. Nah, gara-gara ini gaji guru itu besarnya minta ampun ditambah sertifikasi. Karena guru itu jumlahnya terbesar untuk pegawai negeri se-Indonesia. Nah, tentu saja ini kemudian menjadikan beban. Nah, selain itu, 20% yang sekarang pun itu dibebani oleh 16 sekolah kedinasan. Termasuk yang kemarin sampai menewaskan Dimas ya, STIP. Kan itu di bawah perindustrian ya, di bawah perhubungan. Kemudian ada yang di bawah Departemen Keuangan, misalnya STAN. Kemudian ada yang di bawah Departemen Pertahanan ya, misalnya Sekolah Nusantara, kemudian Akademi Militer. Ini semua dibiayai oleh 20% ini. Jadi 20% ini tidak cuma untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Kementerian Agama pun jatahnya juga masuk di sini. Kan ada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Jadi sesungguhnya dengan memasukkan gaji guru di dalam APBN kita, maka sesungguhnya itu angka bohong dari 20%. Karena sebelum diketok palu 20% oleh Ketua MK waktu itu Pak Jim Lee, ya, saat itu kita itu punya APBN itu 11,5% untuk pendidikan. Ketika diketok harus 20%. Nah, ketika di zaman Mahfud kemudian menyetujui gaji guru masuk ke dalamnya, maka sesungguhnya ini menghilangkan tadi 20%-nya, bahkan kurang dari 11,5% sebelumnya. Karena saat itu APBN kita itu 219 triliun saat itu. Dari 219 triliun untuk bayar gaji guru 114 triliun. Berarti 115 triliun itu yang merupakan uang yang digunakan untuk pendidikan tadi. Nah, dari sini angkanya yang tadinya sudah mencapai 11,5%, sebenarnya kan jadi turun gitu ya. Jadi ini memang bohong-bohongan gitu. Nah, kalau kemudian kenapa kualitas pendidikan itu turun? Mungkin kalau saya memang melihatnya turun 10 tahun terakhir ini ya. Tapi andaikan dibilang belum mencapai target atau belum mencapai kualitas yang diinginkan oleh bangsa ini, yaitu sebenarnya banyak faktor tadi, ditambah pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikannya memang berorientasi proyek, misalnya ujian nasional. Meningkatkan apa ujian nasional? Ini kan hanya sekedar proyek dan menghidupkan bimbel-bimbel aja gitu, misalnya seperti itu. Tapi Bu Retno, berdasarkan data, tingkat kompetensi guru Indonesia masih rendah nih Bu. Padahal kan anggaran pendidikan kita sudah mengcover hal itu. Bagaimana Ibu melihatnya? Sebenarnya kalau soal kompetensi guru terkait dengan apa yang saya jelaskan sih sebenarnya nggak ada kaitannya ya. Sekali lagi dulu ya, dulu itu gaji guru masuk ke dalam DAU. DAU itu adalah dana alokasi umum, tidak masuk ke dalam anggaran pendidikan. Kemudian gara-gara keputusan tadi kemudian dimasukkan. Artinya guru mau berkualitas atau tidak kan tetap harus digaji guru PNS itu kan. Nah, kalau kemudian dihubungkan antara kualitas dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui yang disebut dengan sertifikasi, saya rasa nggak ada kaitannya. Sertifikasi itu tidak bisa kemudian serta-merta dikasih sertifikasi, kemudian kualitas guru meningkat, tidak bisa. Membangun kualitas guru itu haruslah dilakukan dalam sebuah sistem, gitu. Kalau sistem ini tidak berjalan, maka nggak bisa juga membangun kualitas guru. Kualitas guru itu sangat ditentukan juga oleh pelatihan-pelatihan. Kalau selama ini pelatihan-pelatihan itu kemudian sangat minim, kemudian kalaupun dilakukan selalu dikorupsi harinya, gitu ya, itu kan jelas bagaimana berimplikasi pada peningkatan kualitas. Ya, kemudian peningkatan kualitas guru itu pun sangat dipengaruhi juga oleh kualitasnya kepala sekolah sebenarnya. Jadi menurut kami tidak mau mengaitkan antara anggaran sertifikasi gitu ya untuk guru atau tunjangan sertifikasi untuk guru kemudian dikaitkan dengan kualitas. Demikian Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Saya Mandariska.